Ini semua tema yang kedua, yuk bareng nyoba laba. Aku menjadi merata padamu, oh Tuhan, oh. Ku tadakan kedua tanganku ke langit tinggi, mohon ampun padamu Tuhan pengasih penyayang. Hapuskanlah dosa dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja. Aku menjerit meratap padamu, oh Tuhan, oh. Sungguh aku menyesali segala dosa. Aku menjerit meratap padamu, oh Tuhan, oh. Aku menjerit meratap padamu, oh Tuhan, oh. Sungguh aku menyesali segala dosa. Cukup untuk lagu dari saya, yuk semoga dilanjut kembali, Mas Puas.